kasih runtuh maginai dituli tak bajo yolo na mataku mata sita gaurenga unawana waiki jae tuli utanga ale yolo, yolo na jamingi upo minasai kasih daeng reko jasiba nisenga pada lolona aleku nagupa ula utuli manawa si pun ratos irintu tarde nyawaku. Sabarana utuli mandawa si bunga pura tosi runtu tarde nyawa. Magina tuli jidae tabajori olo mataku. Magina tuli tanya lalanda si esowe dewi semi aga pasabarna utuli mandawa si punena pura tosi runtu tarede nyawa. Sabarna utuli mandawa si bunga pura tosi runtu tarde nyawa. Terima kasih. Semana mulai jatuh.